بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan bertemu di masjid ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu ini, mempertemukan kita kembali kelak di yaumil qiyamah, di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pagi ini adalah pertemuan pertama kita di bulan suci Ramadan ini yang insyaallah ta'ala kita adakan setiap Sabtu dan Ahad selama Ramadan, menimba ilmu, memanfaatkan waktu kita untuk mendalami ilmu syar'i, meningkatkan ketakwaan agar semakin terang jalan yang kita tempuh menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita sering mendengar istilah imam yang empat. Kita sering mendengar disebut-sebut nama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Tetapi saya yakin banyak di antara kita yang belum begitu mengenal sosok sang imam-imam tersebut yang menjadi panutan, yang mazhabnya diikuti oleh kaum muslimin. Mereka adalah a'immatul huda, imam-imam petunjuk. Perjalanan hidup mereka laksana lentera di malam hari, dalam kegelapan, menerangi jalan kaum muslimin dalam berpegang teguh kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Beranjak dari sini, maka insyaAllah hari-hari kita, hari ini, esok, dan juga Sabtu berikutnya, Ahad berikutnya, kita akan gunakan untuk mengenal sosok para ulama-ulama kita dan imam-imam terkemuka tersebut, agar semakin memotivasi kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti cara mereka beragama dan memahami agama ini. Karena selama ini mayoritas kita mengaku mengikuti salah seorang imam dari imam tersebut, tetapi realitanya tidak sedikit apa yang kita amalkan tidaklah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para imam-imam tersebut. Hari pertama ini insyaAllah kita akan bercerita, membahas perjalanan hidup secara ringkas, perjalanan hidup Imam Abu Hanifah, Al-Imamul Akbar, imam besar, digelari oleh para ulama sang imam besar, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, cawan ilmu, yang tidak akan melukai bibir orang yang merenggut ilmu darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, gelar yang disandang oleh Imam Abu Hanifah yang diberikan oleh para ulama kepadanya, sang imam besar, al-imam al-kabir, bukanlah omong kosong, isapan jempol. Tetapi beliau memang pantas untuk menyandang gelar tersebut. Bahkan bukan pula maksudnya Imam Abu Hanifah seorang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Tidak. Gelar tersebut menunjukkan kedudukan Imam Abu Hanifah di tengah umat Islam dan sumbangsih ilmiahnya untuk dunia Islam. Orang tua Imam Abu Hanifah bernama Thabit. Thabit ini bukanlah seorang Arab. Beliau adalah orang Persia, orang Farsi. Lalu dia hijrah ke Kufah di Irak, menetap di sana dan bekerja sebagai pedagang. Nah, dari dialah lahirnya sang imam yang nama asli dia adalah An-Nu'man. Jadi nama asli Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah berarti kurang lebih 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum begitu jauh. Masih 70 tahun. Oleh karena itu beliau dikategorikan sebagai tabi' tabi'in, atba'ut tabi'in. Beliau berguru kepada murid-muridnya sahabat. Nah, jadi sebenarnya Imam Abu Hanifah ini bukan bangsa Arab, tetapi keturunan Persia, bapaknya orang Persia. Namun nasab Persianya itu tidak membuat umat Islam merendahkannya. Bahkan umat Islam dan kaum muslimin tetap mengagungkan dan memuliakannya. Karena Islam memiliki prinsip inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di dalam Islam, kemuliaan, kehormatan bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, bukan dengan harta benda, tetapi dengan pengorbanan dan perjuangannya, dengan amalnya, dengan ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah seseorang itu di dalam Islam dimuliakan dan layak untuk dihormati. Semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah. Seorang Muslim yang bukan berasal dari bangsa Arab, tetapi mengalahkan bangsa Arab dalam keahlian berbahasa, adab, dan ilmu pengetahuan. Sehingga semua orang di masanya mencintai Imam Abu Hanifah. Alangkah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana ad-din bis-Suraya," kalau saja ilmu itu berada di atas bintang. Dalam riwayat lain, "Law kana al-iman," kalau saja iman itu. Dalam riwayat lain, "Law kana al-ilmu," kalau saja ilmu itu bis-Suraya berada di atas bintang, "latanawalahu unasun min abna'i Faris," pasti akan ada sejumlah dari anak keturunan Persia yang akan meraihnya. Kita kenal di zaman Rasulullah seorang sahabat yang berbangsa berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, yang menjalani proses yang panjang untuk meraih keimanan sampai dia menjadi budak, dijual, bekerja, akhirnya sampai di kota Madinah bertemu dengan Nabi. Begitu juga terwujud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah ketika bersabda, "Law kana ad-din bis-Suraya," Salman ada di sisinya, kemudian dia memegang kepalanya. "Law kana ad-din," kalau saja ilmu itu di bintang, berada di bintang-bintang, kalau saja agama itu berada di bintang-gemintang, "latanawalahu haula'i min Faris," niscaya mereka, sejumlah anak-anak keturunan Persia itu akan bisa meraihnya. Salah satunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan juga salah satunya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala mewarisi keluarganya berdagang. Beliau berdagang, berjual kain dan pakaian. Bahkan sampai dia menjadi ulama, pekerjaan yang halal ini terus ditekuninya. Imam Abu Hanifah pernah berkata tentang usahanya untuk mencari nafkah yang halal ini. Kata Imam Abu Hanifah, "Afdhalul mali al-kasbu minal halal wa atyabu ma ya'kuluhu al-mar'u min 'amali yadihi." Seutama-utama harta itu adalah yang didapat dari cara yang halal. Dan sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil kerja jerih payah. Hasil tangan dia sendiri. Dia ingin memotivasi umat Islam untuk bekerja, berusaha. Begitulah para ulama dahulu. Mereka rela hidup miskin bersusah payah, tetapi makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Bahkan sampai Imam Ahmad itu saking tidak maunya dia menerima pemberian pemerintah ketika itu. Lalu dia butuh sampai-sampai dia terpaksa menjual sepatunya. Padahal pemerintah terus memberikannya, memberinya. Daulah negara ketika itu memberikan fasilitas. Tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk menjaga aizzah kemuliaan mereka. Itulah dia Nu'man. Nu'man muda yang hatinya tidak lengah dan lalai dalam khayalan-khayalan para pemuda. Nu'man muda yang tidak tenggelam dalam tawa dan hanyut dalam hasrat muda. Akan tetapi Nu'man muda, seorang yang memiliki tekad yang besar, cita-cita yang mulia, dan niat yang ikhlas lagi tulus. Saudaraku, saudariku, suatu ketika datang seorang wanita. Ketika itu Imam Abu Hanifah di pasar sedang berdagang. Datang seorang wanita membawa pakaian yang terbuat dari sutra. Dahulu belum ada sutra sintetis. Kalau sutra itu sutra asli. Wanita itu datang menawarkan pakaiannya tersebut, kain sutra tersebut kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah pun bertanya, "Kam samana?" Berapa harganya? Wanita itu menjawab, "Mi'ah, 100." Apa kata Imam Abu Hanifah? Dengarkan pedagang yang aneh ini. Aneh tapi nyata dan menakjubkan. Imam Abu Hanifah malah berkata kepada wanita tadi, "Walakinnahu khairun min mi'ah." Tetapi Bu, pakaian ini harganya lebih mahal daripada 100. Dia pedagang, dia tahu harga pakaian tersebut. Datang wanita menawarkan pakaian, "Ini saya mau jual kain, jual pakaian, berapa harganya?" 100. Apa kata Imam Abu Hanifah? "Huwa khairun min mi'ah." Pakaian ini lebih baik lagi daripada itu, lebih mahal harganya. Maksud Imam Abu Hanifah, naikkan harganya. Ini kan pedagang yang aneh seperti itu. Biasanya kalau pedagang di zaman kita, kalau tahu orang itu lugu, tidak tahu harga, dimakannya. Ini kesempatan mengambil untung. Bahkan kalau bisa diturunkan harganya, "Ibu, ini kemahalan pakaian ini, pasarannya cuma 25 bisa jadi seperti itu. Dan banyak itu, banyak. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Bahkan dia tidak menggunakan itu untuk kesempatan dan keuntungan pribadinya. Akhirnya wanita itu menaikkan 200. Apa kata Imam Abu Hanifah? "Tidak. Harganya lebih mahal dari sekedar 200. Naikkan lagi." Dinaikkan lagi oleh wanita itu sampai harganya 400. Imam Abu Hanifah meminta naikkan lagi. Apa kata wanita itu? "Ya Syekh, tal'abudi." "Wahai Syekh, engkau mau mempermainkan saya? Mau memperolok-olok saya? Saya mau menjual pakaian saya." Imam Abu Hanifah tersenyum, "Tunggu sebentar." Dicarinya seseorang, kemudian dia kembali menemui ibu itu, dibawanya seseorang pembeli, pembeli itu membeli dengan harga 500. Ini orang ini mau beli 500. Dibeli dan dia tidak mengambil fee sedikit pun. Yang dia harapkan hanya ridho Allah. Karena dia tahu ibu ini lugu, tidak tahu pasaran, nanti kena tipu. Dia tidak ingin pelanggannya kena tipu. Dia carikan orang yang mau membeli seharga itu, yang layak dengan pakaian tersebut. Subhanallah. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah, perdagangan dan perniagaannya diberkahi oleh Allah. Dan Imam Abu Hanifah termasuk salah seorang ulama yang kaya raya ketika itu. Pedagang yang sukses dan berhasil. Karena orang tahu dia jujur, orang malah banyak berniaga dengannya, bekerja sama dengan dia. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah memberikan pakaian kepada anak buahnya, sebuah barang-barang untuk dijual. Kemudian ternyata ada di antara barang-barang pakaian tersebut atau kain tersebut yang cacat, rusak. Nah, dia perintahkan kepada anak buahnya, nanti kalau jual, jelaskan yang cacat ini, jelaskan cacatnya, aibnya. Jangan dijual sampai tidak dijelaskan. Jangan sampai tidak dijelaskan. Rupanya anak buahnya ini lupa. Dijualnya dalam keadaan cacat dan pembeli pun tidak tahu. Belakangan baru Imam Abu Hanifah tahu. Akhirnya Imam Abu Hanifah takut harga yang sudah diambilnya, duit orang yang sudah diambil itu disedekahkannya semua. Tidak berani dia memakannya. Lihat, begitu kalau ulama berjual, berjualan. Begitu kalau orang yang sudah belajar berjualan, jujur, akhlak mulia. Dan salah satu kebiasaan Imam Abu Hanifah, saudara-saudariku, setiap tahun dia mengumpulkan laba keuntungan dia berdagang. Setelah terkumpul, lalu dibelikannya kebutuhan-kebutuhan untuk para syekh, para ulama-ulama, dan para penuntut ilmu, serta ahli hadis. Lalu dibagi-baginya. Kalau masih ada uangnya berlebih, dibagikannya dalam bentuk uang tersebut kepada ahli hadis, kepada ulama-ulama, kepada guru-guru, dan kepada para penuntut ilmu. Lalu beliau katakan, gunakan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Subhanallah. Tentulah sangat jarang kita dapatkan ulama-ulama yang seperti itu. Panutan dan suri tauladan. Dan beliau insya Allah mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan ilmunya dan menggunakan amal jariahnya itu untuk beribadah di jalan kebaikan. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Abu Hanifah sejak kecil termotivasi dan terdorong untuk giat menuntut ilmu agama. Beliau menuturkan kenapa beliau memilih jalan ilmu ini. Beliau berkata, "Kullama qallabtuhu wa adartuhu lam yazdad illa jalala." Setiap kali aku membolak-balik menggali mempelajari ilmu, ilmu itu semakin bertambah agung dan mulia. Subhanallah. Maksudnya ilmu agama ini. Apa ada yang lebih mulia daripada ilmu agama? Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Semakin mulia yang dipelajari, semakin tinggi pula kedudukan dan kemuliaan ilmu itu. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu tidak ada lagi ilmu yang lebih mulia selain daripada ilmu mengenal Allah. Selain daripada ilmu agama, ilmu tentang Al-Quran, kalamullah, ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak di dunia dan di akhirat tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama. Dan tidak ada ilmu yang lebih bisa memuliakan manusia daripada ilmu agama. Imam Abu Hanifah melanjutkan, "Wa ra'aitu annahu la yastaqimu ada'al fara'id," dan aku lihat tidak akan mungkin seseorang itu bisa dengan benar menunaikan ibadah-ibadah fardunya, kewajiban-kewajiban agamanya, wa iqamatiddin, dan menegakkan agama, wa ta'abbud, dan beribadah kepada Allah, illa bima'rifatihi, kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Ini pengakuan orang yang menghabiskan ilmunya untuk ilmu, mengajarkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Subhanallah. Itu jelas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, di dalam ayat, di dalam hadis, apabila disebutkan kalimat ilmu, perintah-perintah Nabi menuntut ilmu, itu maksudnya ilmu agama. Seperti, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi seorang muslim. Itu maksudnya ilmu agama. Itu yang wajib, itu yang fardu bagi setiap muslim. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka dimudahkan jalannya untuk ke sorga. Seseorang yang jahil, tidak berilmu, bagaimana dia mau menunaikan sholatnya dengan benar? Bagaimana dia mau bersuci dengan benar, berwudu dengan benar? Kalau saja berwudunya tidak benar, tidak sah, bagaimana sholatnya akan sah? Bagaimana dia berpuasa dengan benar? Bagaimana dia berzikir dengan benar? Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan benar? Dan bagaimana dia bertakwa, menjadi muslim yang sejati, mengenal yang halal dan yang haram, kalau dia tidak mau mendalami ilmu agama? Ini yang dibutuhkan oleh umat Islam di zaman sekarang. Semangat dan tekad seperti para ulama-ulama terdahulu ini. Hadir ke majelis-majelis ilmu yang dibacakan di situ ayat-ayat Quran. Dibacakan di situ hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan majelis-majelis yang dipenuhi dengan canda, tawa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, "Wa talabud dunya wal akhirah illa bihi." Dan tidak mungkin seseorang itu mendapatkan dunia akhirat kecuali dengan ilmu. Kita ambil contoh mudah saja di dunia ini. Urusan dunia, kalau orang itu tidak berilmu, susah dia untuk meraih dunianya. Kalau orang itu tidak pandai baca tulis, sekolahnya rendah, mudah ditipu orang. Kalaupun dia bekerja pun rendah. Apalagi masalah akhirat. Apalagi masalah akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita teladani Imam Abu Hanifah menuntut ilmu. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, jadikan momentum untuk membakar semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Begitu juga setelah Idul Fitri nanti, dan begitu juga tahun-tahun berikutnya, jangan pernah putus asa dan bosan. Nanti kita akan temukan berapa lama, berapa tahun lamanya Imam Abu Hanifah itu belajar. Berkata Imam Az-Zahabi, seorang ulama ahli hadis, di dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz juz 1 halaman 168, beliau menjelaskan bahwasanya Abu Hanifah An-Nu'man meriwayatkan hadis dari Atha', Nafi, Abdurrahman bin Hurmuz, Salam bin Kuhail, Abu Ja'far, Muhammad bin Ali, Qatada, Amr bin Dinar, Abu Ishaq, dan banyak ulama-ulama lagi. Jadi, kaum muslimin, kaum muslimat, Imam Abu Hanifah ini adalah seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan langsung hadis dengan sanadnya. Imam Abu Hanifah adalah seorang fikih. Imam Abu Hanifah berijtihad menyimpulkan hukum melalui hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, jangan lagi ada seseorang yang berkata, "Saya mengikuti mazhab si Anu, saya ikut imam si Anu," lalu ditinggalkannya hadis-hadis Nabi. "Saya ikut ustaz itu kan mengatakan A," hadis Nabi ditinggalkannya. "Kata Buya itu B," hadis Nabi ditinggalkannya. "Kata Kiai itu C," hadis Nabi ditinggalkannya. Lihatlah Imam Abu Hanifah, seluruh para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruhnya, mereka meneliti, mencari hadis-hadis Nabi, lalu mengikuti hadis Nabi tersebut. Kalau mereka tidak mendapatkan hadis Nabi, mereka berijtihad. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah mazhabku. Jadi dia mazhabnya tidak mengikuti siapa-siapa, cuma mengikuti Nabi. Apabila hadis telah sahih, itulah sesungguhnya mazhabku. Beliau juga berkata di dalam kesempatan lain, "La yahillu liman yufti min kutubi an yufti hatta ya'lama min aina qultu." Tidak halal, aku tidak ridai, aku tidak halalkan orang yang berfatwa dari kitab-kitabku sebelum dia mengetahui dari mana aku mengambil fatwa tersebut. Berarti Imam Abu Hanifah tidak ridho kita mengikuti pendapatnya sampai kita tahu dasarnya, dalilnya. Beliau ingin mengajarkan kepada kita umat Islam agar tidak taklid buta, agar jangan mengekor saja, tetapi belajar. Ketika ada si A mengatakan hukumnya begini, tanyakan dasarnya apa, dalilnya apa, dari mana, siapa ulama yang mengatakannya. Seperti itulah dia dahulu, sampai-sampai dia mengatakan tidak halal seseorang mengambil fatwa dari kitab-kitabku sampai dia tahu apa dasar-dasar dan dari mana aku mengatakannya. Berkata Imam Malik, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib." Aku ini hanyalah seorang manusia yang kadang keliru, kadang benar. "Fanduru fi ra'yi, lihatlah pendapat-pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhuzuh. Setiap perkataan dan pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ambillah, terima. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnah fatrukuh. Dan seluruh pendapatku yang bertentangan dengan Al-Kitab dan sunnah, tinggalkan. Berarti Imam Malik menyadari pasti ada pendapat dan perkataan dia itu yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, karena dia manusia, bisa keliru. Berarti kalian, kaum muslimin, jangan mengikuti pendapatku 100%, tetapi ikuti pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau keliru, ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, ada hadisnya, ada pendapat yang lebih kuat, silahkan tinggalkan pendapatku, ikuti pendapat tersebut. Ini cara beragama mereka yang patut kita tiru, yang patut kita teladani, sehingga umat kita menjadi umat yang terpelajar, berpendidikan, dan bukan umat yang terbelenggu lehernya oleh taklid buta dan fanatisme mazhab yang memecah belah umat Islam. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, imam yang ketiga dari imam yang empat, beliau menuturkan, menegaskan, "Idza wajadtum fi kitabi خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ودعوا ما قلت." Apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataanku. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Fattabi'uha," ikutilah sunnah Rasul tersebut, "wala taltafitu ila qawli ahad," jangan pedulikan lagi perkataan seorang pun. Seperti itu Imam Asy-Syafi'i. Hari ini banyak orang mengaku mengikut mazhab Syafi'i, tetapi cara dia bermazhab itu tidak mengikuti pola atau cara Imam Asy-Syafi'i beragama. Masih juga dia berkata, "Ini kan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini, begitu." Padahal ada hadis yang lebih sahih. Bisa jadi Imam Syafi'i keliru, hadisnya lemah, atau pendapatnya tidak didukung oleh hujah-hujah yang kuat, pendapat ulama lain lebih kuat. Apa salahnya kita meninggalkan pendapat beliau, karena beliau sendiri yang mengajarkan. Kalau memang pendapatku lemah, menyelisih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pendapat-pendapat yang lebih kuat. Imam Ahmad, murid Imam Asy-Syafi'i, berkata, "Man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halaka." Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, berapa sering hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita, lalu kita sombong, berpura-pura, berlagak dan berkata, "Nantilah saya periksa dahulu." Siapa kita sehingga ingin memeriksa hadis? Berapa kali hadis-hadis Nabi disampaikan kepada kita, lalu kita mengatakan dan menolaknya, "Ada ustaz mengatakan tidak begitu." Padahal ustaz tersebut tidak menyampaikan dalil dan hadisnya, sementara ini hadis Nabi yang sudah jelas dan tegas. Apakah ustaz itu lebih mulia daripada Nabi? Apakah kiai itu lebih agung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla, sama sekali tidak. Ini sebenarnya penyakit yang menyebabkan umat Islam terpecah belah. Sebagian sampai tidak ada yang mau sholat di masjid kaum muslimin yang lainnya. Sebagian ada yang tidak mau sholat di belakang imam yang berbeda mazhab dengan dia. Keliru. Sebagian ada lagi yang tidak bertegur sapa hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikhiyah. Sebagian ada lagi yang bermacam muka karena si A mengikuti hadis Nabi yang menyelisihi pendapat imam dan ulama si B. Tidak. Tidak demikian. Cara beragama para ulama-ulama terdahulu adalah seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. "La tuqallidni." Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan mengekor aku. "Wala tuqallidu wala tuqallid Malikan wala Syafi'i." Jangan pula kalian mengekor Malik, Syafi'i. "Wala al-Auza'i atau Imam al-Auza'i, wala al-Tsauri atau Imam al-Tsauri." "Wa khudh min haitsu akhadhu." Ambillah agama kalian dari mana mereka telah mengambil. Dari mana mereka mengambil? Dari Al-Qur'an. dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, kita harus banyak-banyak belajar tafsir. Kita harus banyak-banyak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syarahnya, penjabaran serta uraiannya yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Semua mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka tidak ridho terhadap sikap fanatisme kepada mereka. Silakan merujuk ke karya-karya ilmiah mereka. Di dalam kitab-kitab mereka, kitab murid-murid mereka penuh dengan nasihat-nasihat, petua-petua seperti yang kita paparkan tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang disegani bahkan oleh khalifah ketika itu. Khalifah itu pimpinan tertinggi umat Islam. Khalifah di zaman itu kekuasaan yang meliputi seluruh jazirah Arab, negeri Persia, sebagian Afrika, subhanallah, negeri yang luas sekali, diperintah oleh seorang khalifah. Nah, di zaman Imam Abu Hanifah, khalifah yang memerintah adalah Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Dan Khalifah Al-Mansur ini sangat menghormati Abu Hanifah serta memuliakannya. Imam Abu Hanifah sering memberikan, mengirimkan pemberian harta untuk Abu Hanifah. Tetapi Abu Hanifah tidak pernah menerima. Karena beliau memiliki prinsip tidak menerima pemberian pejabat. Pernah Khalifah Al-Mansur menegurnya. Ya Abu Hanifah, kenapa engkau tidak menerima pemberianku? Saudara-saudariku, bandingkan dengan ulama-ulama di zaman sekarang. Bandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang yang sebagiannya menjual ilmu agamanya untuk dunia. Ketika Khalifah menegur Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah tidak mau menerima pemberiannya, Imam Abu Hanifah berkata, sebenarnya aku tidak menolak jika Amirul Mukminin memberiku dari harta pribadi dia. Akan tetapi Amirul Mukminin memberiku dari harta Baitul Mal kaum muslimin, aku tidak berhak menerimanya. Lihat. Kalau seandainya engkau hai Amirul Mukminin, khalifah memberiku dari harta pribadimu, aku menerimanya. Tetapi engkau memberiku dari harta kaum muslimin. Kan kebanyakan pemimpin itu bergelimang harta yang didapat dari rakyat. Itu pula lah harta yang diberikan dan dibagi-bagikan. Bagi Imam Abu Hanifah, syubhat itu adalah saudarinya haram. Syubhat itu adalah saudarinya haram, dekat kepada haram. Dia tidak ingin mengotori dirinya dengan sesuatu yang syubhat. Perhatikanlah wahai saudariku, bagaimana waraknya dan ketakwaan Imam Abu Hanifah. Sehingga dia disegani oleh semua orang ketika itu. Pernah terjadi pertengkaran antara Khalifah Al-Mansur dengan istrinya. Jadi Khalifah Al-Mansur bertengkar dengan istrinya. Karena Khalifah ini cenderung kepada istrinya yang kesekian. Jadi dia agak cuek, agak melalaikan istri pertamanya. Nah, bertengkarlah sang khalifah dengan istrinya. Lalu sang khalifah ingin mencari penyelesaian. Dan dia berkata kepada istrinya, istriku, kita cari seseorang yang mendamaikan, menyelesaikan permasalahan ini. Siapa yang engkau ridhoi dan engkau sukai menjadi penengah di antara kita? Istrinya berkata, Imam Abu Hanifah. Mari kita panggil Imam Abu Hanifah. Dan kita minta Imam Abu Hanifah untuk menengahi kita. Dipanggillah Imam Abu Hanifah. Datang Imam Abu Hanifah ke istana. Lalu ketika Imam Abu Hanifah sudah datang, berkatalah khalifah kepada Imam Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, inna zawjati tukhasimuni. Wahai Imam Abu Hanifah, istriku ini melawanku, menentangku. Tolong selesaikan urusanku dengan istriku ini. Imam Abu Hanifah dengan tenang berkata, baiklah, takallam ya Amirul Mukminin. Silakan engkau berbicara wahai Amirul Mukminin. Berbicaralah Amirul Mukminin. Wahai Abu Hanifah, berapa yang dihalalkan bagi pria untuk menikahi wanita? Jadi khalifah ini mulai mencari celah untuk agar dia dibenangkan oleh Imam Abu Hanifah. Hai Imam Abu Hanifah, berapa dihalalkan di dalam Islam bagi seorang pria untuk menikahi wanita? Abu Hanifah menjawab 4. Apa kata khalifah kepada istrinya? As-sami'ti? Hah, dengar enggak? Dengar perkataan Imam Abu Hanifah. Boleh saya menikah lebih dari satu? Segera Abu Hanifah berkata kepada Amirul Mukminin, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya itu hanya dibolehkan untuk orang-orang yang bisa berlaku adil. Barang siapa yang tidak adil atau takut tidak bisa adil, maka cukup satu berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu saja." Nah, kata Imam Abu Hanifah, "Hai Amirul Mukminin, kita wajib beradab, beretika terhadap Allah. Kita wajib menerima pengajaran Allah ini." Khalifah Mansur terdiam mendengar perkataan Abu Hanifah. Setelah mereka diam semuanya, istrinya merasa menang juga, akhirnya diam. Imam Abu Hanifah berdiri dan meninggalkan mereka. Ketika Imam Abu Hanifah pulang, sang istri khalifah ini, permaisuri ini yang merasa menang, dipanggilnya pembantunya, lalu dikumpulkannya hartanya, dikirimnya, berikan ini kepada Imam Abu Hanifah. Hadiah. Dia ingin berterima kasih kepada Imam Abu Hanifah. Sampailah utusan tersebut kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menolak hadiah tersebut lalu berkata, "Sampaikan salam saya kepada istri khalifah dan katakan kepadanya, sesungguhnya aku tidak membela dia. Aku membela agama Allah. Aku bukan sedang membela dia walaupun dia merasa menang. Aku sedang membela agama Allah. Dan aku melakukannya hanya karena Allah. Aku tidak mengharapkan untuk dekat kepada seseorang. Dan aku tidak mengharapkan dunia dengan perbuatanku itu." Akhirnya pulanglah pembantu itu. Mengembalikan hadiah tersebut kepada istri raja. Renungkanlah wahai saudara saudariku. Betapa mulia, betapa teguhnya hati sang Imam Abu Hanifah. Imam besar di masanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Abu Hanifah berguru pada ulama, salah seorang ulama di masanya, ulama besar di masanya yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Salah seorang tabi'in. Dia belajar fikih dari gurunya tersebut sampai gurunya wafat. Tanpa jemu, tanpa bosan. Tahukah engkau wahai saudara saudariku, berapa lama dia belajar kepada gurunya itu? 18 tahun. 18 tahun dia tekun belajar kepada seorang guru. Dia mulai dari usia 22 tahun dia berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman sampai gurunya tersebut wafat. Bukan tidak ada cobaan, bukan tidak ada tantangan. Orang biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia sudah duduk belajar sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, apalagi setahun, dua tahun dia sudah merasa pintar. Bahkan terkadang dia merasa pintar pula dari gurunya. Iya. Pandai-pandai pula dia menjawab. Kadang menyela-nyela gurunya pula. Oh gini Ustaz. Oh gini. Pandai pula dia lagi dari gurunya. Kadang gurunya diam bukan berarti gurunya tidak tahu. Terkadang gurunya tidak menjawab karena gurunya tahu kapan saatnya itu dijawab. Dan orang tersebut belum pantas untuk mendengarnya. Dia sudah menganggap gurunya itu tidak tahu. Nah, cobaan-cobaan seperti ini pernah menerpa Imam Abu Hanifah. Dengarkan penuturannya. Yaqulu Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, "Ba'da an sahibtu Hammadan 10 sinin." Setelah aku berguru kepada Hammad 10 tahun. "Naza'atni nafsi li talabir riyasah." Hawa nafsuku membujukku, mendorongku untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi dia ingin pula menyaingi gurunya itu. Ingin pula punya majelis. Di masjid itu, dia merasa dia sudah pandai pula. "Fa'aradtu an a'tazilahu wa ajlisu fi halaqah li nafsi." Lalu aku berniat meninggalkan guruku itu, buat halaqah sendiri di masjid yang sama. "Faqaratu yawman bil ashi wa azmi an af'al." Suatu pagi aku pergi keluar ke masjid itu, niatku akan melakukan itu. "Falamma dakhaltu al masjid ra'aituhu wa lam tatib nafsi." Ketika aku masuk masjid, aku lihat guruku sedang mengajar. dan jiwaku tidak tenang, tidak tenteram. Walam tatib nafsi an a'tazili an a'tazilahu, dan jiwaku tidak tenang untuk meninggalkan dan menjauhinya. Akhirnya faji'tu fajalastu ma'ahu, aku kembali datang ke majelisnya dan duduk bersamanya di majelis tersebut. Padahal dia sudah menjadi ulama, tapi dia tetap merendah. Duduk dia bersama gurunya. Tidak jadi dia buat halaqah. Faja'a fi tilkal lailah na'yu qarabatin lahu qad mata bil basrah. Maka malam itu, malamnya itu kan pagi peristiwanya. Malam itu datanglah berita duka dari Basrah bahwa kerabat sang Imam Hammad, gurunya ini meninggal. Wa taraka malan, kerabatnya ini meninggalkan harta, wa laisa lahu waris ghairuh, dan kerabatnya ini meninggalkan harta benda dan tidak ada pewaris kecuali Hammad, gurunya Abu Hanifah tadi. Terpaksa gurunya itu pergi ke Basrah meninggalkan Kufah dan masjid atau majelisnya tersebut. Fa amaroni an ajlis makanahu. Lalu Hammad memerintahkan Abu Hanifah duduk di majelis itu mengajar menggantikan dia. Sekarang dia diminta menggantikan menjadi guru. Tadi dia ingin buat majelis sendiri menyaingi gurunya. Sekarang rupanya diberi kesempatan. Fama huwa illa an kharaja hatta waradat alayya masail lam asma'ha minhu. Belum lama dia keluar dan baru saja saya duduk di majelis itu, tiba-tiba berbagai macam pertanyaan datang dan aku belum pernah mendengarkan jawabannya dari guruku. Bingung pula dia. Rupanya tidak mudah menjadi guru. Banyak, kata beliau, banyak masalah. Fakuntu ujibu wa aktub jawabi. Karena takutnya Imam Abu Hanifah, maka aku, kata beliau, aku menjawab dan mencatat setiap jawabannya. Nanti mau diberikannya kepada gurunya. Setiap ada pertanyaan dijawab, dia catat jawaban tersebut. Dia catat jawaban tersebut. Summa qadima, kemudian pulanglah, datanglah Hammad, Syekhnya Hammad. Fa'aradtu alaihi al-masail wa kanat nahwan min 60 masalah. Lalu aku perlihatkanlah masalah-masalah yang aku jawab tadi, yang telah aku tulis. Seluruhnya kurang lebih 60 masalah. Kan banyak itu. 60 masalah dalam satu majelis itu langsung diberikan orang kepada dia. Fawafaqani bi arba'ina, dan beliau menyetujui 40 masalah. Wa khalafani fi ishrin, dan menyalahkan 20 masalah, menyelisihiku dalam 20 masalah. Fa'alaitu ala nafsi, sejak itu aku bertekad pada diriku, an la ufariqahu hatta yamut. Aku bertekad, sejak itu aku bertekad pada diriku untuk tidak meninggalkan guruku sampai dia wafat. Wa hadza kan, dan itulah yang terjadi. Baru dia sadar ternyata ilmunya belum seberapa dibanding gurunya. Sudah nak menandingi, nak menyaingi gurunya pula. Akhirnya dia berjanji untuk tetap setia dengan gurunya sampai gurunya wafat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama besar yang karya-karyanya yang banyak kita temui diterjemahkan, itu berguru kepada Ibnu Taimiyah sampai gurunya wafat. Imam al-Muzani, Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid-murid Imam Syafi'i, berguru kepada gurunya sampai Imam Syafi'i wafat. Begitu kebiasaan para ulama dahulu. Berguru, walaupun mereka sudah jadi ulama, mereka tetap berguru sampai gurunya wafat. Seperti itu mereka, sehingga mereka mendapatkan berkah ilmu. Karena semakin panjang usia seorang, semakin banyak pengalamannya, semakin bijaksana dia, semakin dalam perenungannya. Orang yang lebih tua itu renungannya lebih dalam dan lebih banyak, dia bisa memetik dan menilai sesuatu daripada orang yang muda yang lebih mengedepankan emosinya. Oleh karena itu, jangan kita cepat merasa sudah tahu dari guru kita, lalu kita merasa angkuh dan sombong terhadap dia. Inilah akhlak seorang ulama yang patut kita tiru. Subhanallah. Itulah dia tawadhu, keterbukaan, kejujuran. Imam Abu Hanifah bukanlah seorang yang bermimpi untuk dapat kedudukan mufti, tetapi dia tetap berusaha menjaga amanah yang berat dari gurunya. Itulah hatinya yang lurus dan jiwanya yang amanah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Abu Hanifah salah seorang imam ahlu sunnah wal jamaah. Namun sebagai manusia, beliau tetap dikritik oleh ulama-ulama yang lainnya. Begitulah manusia, tidak lepas dari kritikan dan kesalahan. Tapi itu tidak banyak. Kritikan yang ditujukan kepada Imam Abu Hanifah hanya beberapa saja. Di antaranya, pertama, Imam Abu Hanifah terlalu berlebihan dalam masalah fikih fardhi. Apa itu fikih fardhi? Fikih fardhi itu fikih di mana seorang satu orang itu mengandai-andaikan permasalahan. Kalau nanti terjadi begini, begini hukumnya. Kalau terjadi begini, begini caranya. Kalau terjadi begini, begini. Nah, ulama-ulama terdahulu, termasuk bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka ditanya sesuatu yang belum terjadi. Sampai-sampai di zaman Rasulullah ketika sahabat menanyakan sesuatu sebelum itu terjadi, turun ayat la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'an tubdalakum. Janganlah kalian menanyakan sesuatu apabila nanti dijelaskan kepada kalian turun jawabannya akan berat bagi kalian. Jangan tanya sesuatu yang belum terjadi akhirnya menjadi berat bagi kalian. Tetapi jika kalian bertanya ketika Al-Quran itu turun, telah diturunkan, telah dijelaskan, tidak paham, tidak mengerti, bertanya, ketika itu akan dijelaskan bagi kalian. Oleh karena itu kan banyak orang bertanya, nanti kalau terjadi begini, Ustaz bagaimana? Begini bagaimana? Kadang masalah itu tidak mungkin terjadi. Atau belum lagi mungkin akan terjadi. Nah ini yang namanya istilahnya fikih fardhi. Nah Imam Abu Hanifah ini fikih dia banyak seperti itu. Dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Kalau seandainya begini, makanya begini. Kalau seandainya begini, boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang dikritisi oleh para ulama, Imam Abu Hanifah agak berlebihan dalam masalah ini. Mungkin ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini yang kedua, yang dikritikan ulama kepada beliau. Bahwa sedikitnya hadis-hadis yang sampai kepada Imam Abu Hanifah. Karena waktu itu, hadis-hadis masih berpusat di Jazirah, di Hijaz, Mekah, Madinah. Ulama-ulama kan tabi'in-tabi'in masih banyak di sekitar situ. Karena hadis dahulu itu berbeda dengan sekarang, kitab-kitab mudah menyebar kemana-mana. Ya? CD-CD, program-program elektronik mencari hadis-hadis mudah. Kalau dahulu hadis itu dari mulut ke mulut, sehingga penyebarannya lambat. Nah, di zaman Abu Hanifah, di daerah Irak itu hadis masih sedikit yang sampai di sana. Karena tidak ada hadis, tentu dia butuh ijtihad menggunakan rasio atau akalnya untuk menyimpulkan hukum. Nah ini yang menyebabkan dia banyak menggunakan logikanya, kalau seandainya begini, nanti begini. Kemudian yang ketiga yang dikritisi oleh para ulama, Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis sekalipun sanadnya sahih, kecuali hadis itu terkenal, tersohor. Nah bagi para ulama-ulama, mayoritas ulama, selama hadis itu sahih, walaupun tidak begitu terkenal, tetap wajib diterima dan dipakai sebagai dasar hukum Islam. Nah ini saja yang disanggah oleh para ulama-ulama terhadap beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di masa Imam Abu Hanifah mengalami ujian yang berat. Bahkan beliau sempat disiksa. Bahkan beliau wafat dalam hukumannya. Ketika itu yang memegang tampuk pimpinan Kufah, yang menjadi gubernur atau wali Kufah, namanya Abu Hubairah. Bukan Abu Hurairah, tapi Abu Hubairah. Mirip ya. Abu Hubairah. Terjadilah fitnah dan kekacauan di Irak. Lalu dikumpulkanlah para fuqaha, ahli-ahli fikih, ulama di istananya. Di antara mereka ada ulama yang bernama Ibnu Abi Layla, Ibnu Shubrumah, Daud bin Abi Hind. Lalu gubernur ini memaksa para ulama-ulama tadi untuk mengemban tugas. Karena mereka tahu ulama-ulama ini panutan masyarakat, ketika itu terjadi kekacauan. Diberilah tugas-tugas yang berat kepada ulama ini. Termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dipaksa untuk memegang stempel kegubernuran. Sehingga setiap statement resmi itu dikeluarkan, distempel oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga harta yang keluar dari Baitul Mal harus melalui izin Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Abu Hanifah menolak tugas tersebut. Hubairah memaksanya dan mengancamnya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Lau aradani an a'idda lahu abwaba majid wa wasit lama fa'altu. Kalau saja dia menugaskanku untuk menyiapkan untuknya pintu-pintu gerbang di daerah Majid dan Wasit, itu nama daerah di Irak, niscaya aku tidak akan melakukannya. Saudara-saudariku, orang-orang lain mungkin akan bangga mendapat kepercayaan dari negara. Orang-orang lain akan bangga mendapat tampu pimpinan dan jabatan dari pemerintah. Bahkan orang berebut-rebut untuk mendapatkan itu. Tetapi Imam Abu Hanifah lari dari jabatan tersebut karena dia tahu itu amanah yang berat dan dia tahu dirinya tidak akan sanggup untuk memikulnya. Akhirnya Abu Hanifah dipenjara, disiksa hingga berhari-hari sampai ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Tetapi dia tetap teguh, tidak mau menerima. Suatu ketika Imam Abu Hanifah diundang oleh Khalifah Al-Mansur datang ke istana. Ketika dia masuk, ulama-ulama lain sudah berkumpul di situ. Seseorang langsung berkata menunjuk Imam Abu Hanifah, "Hadza 'alamid dunya al-yawm." Ini yang masuk ini adalah ulama dunia hari ini. Orang yang paling berilmu di dunia hari ini. Lalu Khalifah pun terkagum-kagum berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Nu'man, min aina akhadhta ilmak?" Wahai Nu'man, wahai Abu Hanifah, dari mana engkau mendapatkan ilmumu sehingga engkau dikatakan oleh para ulama tersebut sebagai orang yang paling berilmu hari ini? Imam Abu Hanifah pun berkata, "Min ashabi Abdullah ibn Umar, min Abdullah ibn Umar, min ashabi Abdullah ibn Abbas, min Abdullah ibn Abbas, min ashabi Abdullah ibn Mas'ud, min Abdullah ibn Mas'ud, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Abu Hanifah, "Saya mengambil ilmu saya dari murid-murid Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar, dari Rasulullah. Saya mengambil ilmu saya dari murid-murid Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas, dari Rasulullah. Saya mengambil ilmu saya dari murid-murid Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat, itu sanad ilmunya. Dari tabi'in, sahabat langsung Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia generasi ketiga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, tabi'in, dan tabi'. Dan dia mengambilnya dari ulama-ulama sahabat terkemuka. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Mas'ud. Karena ketika itu ada empat orang Abdullah yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat orang Abdullah yang menjadi pemimpin ulama para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Dan dia berguru mengambil ilmunya dari tiga orang. Lihat berapa luas dan banyaknya ilmu. Dari murid-murid sahabat, dari Rasulullah, Rasulullah menerimanya dari Jibril, dan Jibril menerimanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu yang agung, ilmu yang mulia, yang mengangkat diri menjadi mulia pula di mata kaum muslimin. Saudaraku, para ulama-ulama tersebut bukanlah malaikat yang mustahil kita untuk mencapainya. Mereka juga manusia seperti kita. Mereka berijtihad, berjuang, dan bersungguh-sungguh. Kalau kita mau, kita juga bisa berijtihad, berjuang, dan bersungguh-sungguh. Tetapi salah seorang dari mereka, para imam-imam tersebut, tidak menghabiskan waktunya di depan televisi untuk menjadi imam, tidak. Mereka tidak menghabiskan waktunya dengan mengobrol, membuang-buang waktu, nongkrong, duduk di tempat-tempat yang terlarang. Tidak. Tetapi mereka mewujudkan cita-cita mereka dengan duduk bersimpu di hadapan kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah, di masjid-masjid, di majelis-majelis para ulama, lalu akhirnya mereka bisa mencapai kemuliaan tersebut. Mereka tidak menjadi tenar dan terkenal karena mengidolakan urusan-urusan dunia, kesehatan, cinta, harta, masa depan pribadi, ketenaran, idola, penyanyi, permainan, dan segala macamnya. Karena cita-cita dan tekad mereka jauh lebih mulia daripada itu. Saudara-saudariku, mari kita kembali kepada kisah Ad-Nu'man Abu Hanifah. Khalifah Al-Mansur pernah mengambil sumpah dan perjanjian dengan penduduk Mosul. Mosul itu juga nama daerah di Irak. Jadi penduduk Mosul ini dulu pernah memberontak kepada Khalifah Al-Mansur, lalu ditaklukkan, lalu mereka membuat perjanjian setia. Mereka berjanji kalau mereka membangkang sekali lagi, darah mereka halal. Halal bagi Khalifah. Nah, akhirnya suatu ketika penduduk Mosul kembali memberontak. Lalu sebelum Khalifah Al-Mansur membunuh mereka, dipanggillah para ulama dan ahli fikih, dikumpulkan di istana. Lalu Khalifah berkata kepada mereka, "Bukankah benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 'Al-mu'minun 'inda syurutihim yaltazimuna biha'?" Bukankah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang-orang beriman itu mematuhi janji yang telah dia sepakati? Ada hadis Rasulullah itu sahih. Al-mu'min 'inda syartih. Al-mu'minun inda syurutihim. Mu'min itu mematuhi janji-janji yang telah dia berikan. Nah, dia berkata kepada ulama-ulama tadi, penduduk-penduduk Mosul dulu telah berjanji kepadaku, kalau mereka membangkang, memberontak, darah mereka halal untukku. Berdasarkan hadis ini. Bagaimana menurut kalian, wahai para ulama? Semua ulama diam. Karena yang berbicara khalifah. Tiba-tiba seorang ulama berkata, hai Amirul Mukminin, tanganmu terbentang atas mereka. Maksudnya kekuasaanmu penuh. Engkau berkuasa atas mereka. Perkataanmu tentang mereka, keputusanmu terhadap mereka diterima. Jika engkau memaafkan, engkau adalah seorang pemaaf. Dan jika engkau menghukum mereka, mereka memang layak untuk mendapatkan itu. Salah seorang ulama berpendapat seperti itu. Artinya, ulama ini masih ragu-ragu. Ya? Kalau engkau maafkan, silahkan. Kalau engkau hukum, engkau memang berhak untuk menghukum. Berarti dia masih membolehkan dibunuh penduduk Mosul itu. Padahal mereka muslim. Lo khalifah tahu, kalau Imam Abu Hanifah bukan sembarangan. Imam Abu Hanifah, kalau dia mengetahui sesuatu pendapat yang hak, dia akan katakan sekalipun tantangannya nyawanya. Khalifah menoleh kepada Imam Abu Hanifah. Langsung menoleh kepada Imam Abu Hanifah, karena dia tahu Abu Hanifah pasti lain jawabannya. Lalu dia berkata. Lalu dia meminta Abu Hanifah berbicara. Maka berkatalah Imam Abu Hanifah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahum syaratu laka ma la yamlikuna. Mereka memberikan syarat kepadamu apa-apa yang tidak mereka miliki. Jiwa mereka, darah mereka bukan milik mereka, itu milik Allah. Tidak boleh seseorang memberikan syarat sesuatu yang tidak dia miliki. Tidak sah. Lihat jawabannya. Bagaimana kalau seandainya seorang memberi syarat, kalau nanti begini-begini, silakan ambil sesuatu bagi jaminannya, sesuatu di rumah tetangga saya. Kan enggak boleh, karena bukan punya dia. Jadi kata Imam Abu Hanifah, maksud Imam Abu Hanifah, darah, nyawa mereka itu bukan milik mereka, tetapi itu adalah milik Allah. Wa syaratta 'alaihim ma laysa lak. Dan engkau juga memberikan syarat kepada mereka sesuatu yang tidak engkau miliki. Itu bukan milikmu, itu milik Allah. Jadi artinya tidak sah. Lalu dia bawakan dalil. Li'anna damal muslim la yahillu bi ihda thalath. Karena darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga perkara. Fa in akhadtahum akhadta bima la yahil. Jika engkau ambil darah tersebut, engkau telah mengambil dengan sesuatu yang tidak halal. Wa syartullah ahqqu an yufa bihi. Dan syarat yang diberikan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Karena syarat Allah boleh hanya dengan tiga tadi. Nah, akhirnya mendengar perkataan Imam Abu Hanifah, Khalifah Mansur memerintahkan seluruh ulama bubar. Ketika itu, para ulama sudah khawatir terhadap Imam Abu Hanifah. Mereka khawatir keselamatan Abu Hanifah, karena menentang keinginan Khalifah. Ulama-ulama pun bubar meninggalkan istana, tinggallah Abu Hanifah di situ. Lalu Khalifah berkata kepada Imam Abu Hanifah, sesungguhnya kebenaran adalah apa yang engkau katakan ya Syekh. Pulanglah ke kampungmu. Akhirnya dia diizinkan pulang. Itulah Abu Hanifah. Seorang yang sangat peka dan hidup hatinya. Dalam perkiraannya ia bisa jadi telah mati, terbunuh, dihukum mati oleh Khalifah. Tetapi bagi dia, kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia tidak gentar dan takut untuk menyuarakan kebenaran. Imam Abu Hanifah memiliki karya-karya ilmiah yang sangat penting. Di zaman Imam Abu Hanifah muncul kelompok-kelompok sesat. Banyak, bukan hanya di zaman sekarang kaum muslimin. Di zaman Abu Hanifah muncul kelompok-kelompok keji, sesat, menyimpang dari jalan yang benar seperti Syiah, Mu'tazilah. Syiah ini orang-orang yang membenci para sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, dan berlebihan mengagungkan Ahlul Bait seperti orang di Iran sekarang. Atau di mayoritas di Irak. Kemudian muncul pula Mu'tazilah. Orang-orang yang mengedepankan akalnya, menolak Al-Quran dan Hadis apabila bertentangan dengan akal. Kemudian muncul pula kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini malah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Muncul pula kelompok Qadariyah. Yang menganggap bahwasanya makhluk ini menentukan perbuatannya. Perbuatan makhluk ini di luar takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. mereka tidak memasukkan beriman kepada qadar itu sebagai salah satu rukun iman. Muncul pula kelompok Jahmiyah dan seterusnya, banyak sekali kelompok-kelompok sesat yang mengusung syubhat-syubhat, khurafat dan kebatilan. Pengikutnya di masa itu memang sedikit, namun beracun. Maka bangkitlah para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah mereka, termasuk salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau mengarang kitab untuk membantah mereka, dan kitab tersebut diberinya judul Al-Fiqhul Akbar. Artinya fikih besar. Khusus dalam masalah akidah, membantah, untuk membantah, menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membantah paham-paham yang sesat ketika itu. Dan sampai sekarang kitab tersebut masih turun-temurun dicetak oleh kaum muslimin, ada. Kitab Fiqhul Akbar itu ada di perpustakaan-perpustakaan Islam, tentunya dalam bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang berikutnya, pujian-pujian ulama kepada Abu Hanifah. Agar kita semakin mengetahui dan mengenal kedudukan beliau di mata para ulama. Berkata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Ulama ahli hadis, salah seorang murid Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi berkata, "Bara'a fi ra'yi wa sada ahla zamanihi fi tafaqquh wa tafri'il masail wa tasaddar lil ishtighal wa takharraja bihi al ashab." Imam Abu Hanifah, kata beliau, seorang yang unggul dalam menggunakan logika. Beliau memimpin dan mengalahkan ahli zamannya dalam tafaqquh fid din serta menguraikan masalah-masalah. Banyak melahirkan para ulama. Wa kana ma'dudan fil ajwadi al askhiya. Imam Abu Hanifah, kata Az-Zahabi, termasuk orang-orang yang dermawan, cerdas. Al azkiya ma'ad din wal ibadah wat tahajjud, di samping itu beliau taat beragama, beribadah, tahajud, wa kasratut tilawah, banyak membaca Al-Qur'an, wa qiyamul lail, dan salat malam. Lihatlah wahai saudara-saudariku, Imam Abu Hanifah bukanlah dahan yang bisa ditiup oleh angin kemanapun angin bertiup. Imam Abu Hanifah bukan hanya sekedar perpustakaan berjalan. Imam Abu Hanifah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faqihul Iraq, kata Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir, Imam Abu Hanifah adalah seorang faqih negeri Irak. Ahadu a'immatil Islam, salah seorang imam-imam Islam, wasadatul a'lam, tokoh pemimpin, wa ahadu arkanil ulama, salah satu pilar-pilar ulama, wa ahadul a'immatil arba'ah, dan salah seorang imam yang empat, ashabul mazahib al-matbu'ah, imam pemilik mazhab-mazhab yang diikuti oleh kaum muslimin, wa huwa aqdamuhum wafa', dan yang paling tertua di antara mereka. Ibnul Imad di dalam kitab Syazaratuz Zahab berkata, memuji Imam Abu Hanifah, wa kana min azkiyai bani Adam. Imam Abu Hanifah adalah salah seorang anak cucu Adam yang cerdas. Jama'al fiqha wal ibadah, menyatukan, menggabungkan antara ilmu dan ibadah, fikih dan ibadah. La yuqabilu jawaiz ad-daulah, beliau tidak menerima hadiah-hadiah dari negara. Bal yunfik, bahkan beliau banyak berinfak, wa yu'thir min kasbihi, dan beliau lebih memilih untuk dirinya dari hasil usaha kerja sendiri. Lahu darun kabira, beliau memiliki rumah yang luas dan besar. Wal wara' was saha, tetapi beliau adalah seorang yang wara' dan dermawan. Wa kana lahu dar kabira, beliau memiliki rumah yang besar, li'amalil khizzi wa indahu sanna, untuk membuat kain dan pakaian. Nah, pakaian-pakaian tersebut dibagi-bagikannya kepada para ulama dan ahli hadis. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan pujian-pujian para ulama, masih perkataan-perkataan para ulama, pujian-pujian mereka kepada Imam Abu Hanifah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ibnu al-Mubarak. Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, tabi'in. Kana Abu Hanifah afqahu ahli al-ardh fi zamani. Imam Abu Hanifah adalah penduduk bumi paling faqih di zamannya. Berkata Fudail bin Iyad, "Kana Abu Hanifah rajulan faqihan ma'rufan bil fiqh, wasi'ul mal, ma'rufan bil afdal ala kulli man yatufu bihi, saburan ala ta'allumil ilmi bil layli wan nahar." Kata Fudail bin Iyad, Abu Hanifah adalah seorang faqih yang telah dikenal, diakui ilmunya. Beliau seorang yang dikaruniai harta yang banyak, tetapi beliau juga dikenal sangat murah dan dermawan terhadap orang-orang yang datang kepadanya. Beliau seorang yang sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam. Yaqumul lail, beliau banyak salat malam, salat malam. Katsirus samad, banyak diam. Qalilul kalam, sedikit berbicara. Hatta yarudda mas'alah fi halal wal haram. Beliau sedikit berbicara, banyak diam, sehingga beliau mengembalikan masalah tersebut ke yang halal atau yang haram. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak, di zaman tabi'in bahkan memuji Imam Abu Hanifah, "Kana Abu Hanifah mukhul ilmi." Abu Hanifah itu adalah otaknya ilmu. Itu saking cerdasnya. Saking cerdasnya. Bahkan Imam Malik bin Anas itu semasa, tapi Imam Abu Hanifah lebih tua. Imam Malik itu di Madinah, Imam Abu Hanifah di Irak. Cuma Imam Abu Hanifah lebih dahulu wafat, tapi mereka sempat semasa. Berkata Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah, "Hadzan Nu'man, Abu Hanifah ini, law qala hadhihi al-ustuwana min dhahab lakanat kama qala." Lihat, Imam Abu Hanifah ini kalau dia mengatakan kepada kalian, "Tiang ini terbuat dari emas," pastilah kalian menganggap tiang itu dari emas. Apa maksudnya? Paham tidak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat? Itu saking pintarnya Imam Abu Hanifah, bahwa dia bisa mengolah kata-katanya, bisa mengkiaskan, membuat seseorang itu takjub. Sampai-sampai kalau dia mengatakan tiang ini dari emas, kalian akan menganggap tiang itu emas. Dia bisa, ini begini, ini begini, ini begitu. Saking pintarnya dia. Begitulah para ulama dahulu memisalkannya. Imam Malik bin Anas itu bukan berbohong, seorang ulama besar, ahli hadis. Saking takjub dan kagumnya kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan dalam riwayat lain dia berkata, "Lau ja'a ila asatinikum faqayatakum." Kalau dia datang lalu menunjuk tiang-tiang ini, lalu dia kiaskan dengan logika-logika dan akal dia, "Ala annaha khashat." Kalau tiang tembok ini kayu, maka kalian akan menganggap itu kayu pula. Oleh karena itu di zaman itu tidak ada orang yang bisa takluk mengalahkan Imam Abu Hanifah berdebat. Dan tidak ada ulama yang sanggup mengalahkan hujah-hujah dia kecuali Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah nanti pada biografi riwayat Imam Syafi'i minggu depan akan kita ceritakan bagaimana murid-murid Imam Abu Hanifah akhirnya berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada ulama seperti itu yang berani. Tetapi Imam Syafi'i mengumpulkan, mencatat seluruh permasalahan Imam Abu Hanifah. Kemudian yang salah-salah itu dia koreksi. Karena Imam Asy-Syafi'i juga terkenal kecerdasannya dan ahli dalam berbahasa, berdialog dan berdebat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah dia kenang-kenangan para ulama dan para imam tentang Imam Abu Hanifah. Masih banyak lagi pujian-pujiannya. Kembali kita lanjutkan tentang Imam Abu Hanifah. Suatu ketika, Imam Abu Hanifah mengunjungi gurunya yang bernama Al-A'mash. Karena gurunya banyak. Salah seorang gurunya bernama Al-A'mash. Ulama ahli hadis yang terkenal juga. Datang seorang bertanya, meminta fatwa kepada Al-A'mash. Jadi ketika itu Imam Abu Hanifah berada di sisi gurunya. Lalu datang orang lain untuk bertanya kepada Al-A'mash. Lalu Al-A'mash berkata kepada muridnya, kepada Imam Abu Hanifah, "Ajibhu." Jawab Abu Hanifah, jawab pertanyaannya. Biasa guru terkadang mempersilahkan murid. Ayo jawab pertanyaannya. Lalu Imam Abu Hanifah pun menjawab pertanyaan tersebut. A'mas pun heran terhadap jawabannya itu. Dengan dalil-dalilnya. "Min aina laka hadza?" Dari mana kamu bisa menjawabnya ini? Dari mana jawabannya ini? Apa kata Abu Hanifah? "Min hadithin haddastanihi huwa kaza wa kaza wa akhadha yarwi." Ini dari hadis yang dahulu kamu riwayatkan kepada saya. Hadis ini saya dapat dari Anda, wahai guruku. Dulu tahun dulu engkau meriwayatkannya, saya dengar, lalu saya riwayatkan, disebutkannya kisahnya. Apa kata Al-A'mash? hasbuk, cukup. Ma haddatsuka bihi fi sana tuhaddithu bihi fi sa'ah. Hadis yang saya sampaikan kepada engkau setahun yang lalu bisa secepat itu engkau hadirkan hari ini. Antumul atibba wa nahnu sayadilah. Kalian ini adalah para dokter dan kami ini adalah ahli-ahli farmasi. Apa maksudnya? Kami ini yang merangkai obat-obat yang segala macam, kalian yang meletakkannya untuk siapa? Sakit dan segala. Karena dokter yang menentukan untuk ini jawabannya ini. Penyakit ini obatnya. Tetapi obatnya itu yang meramunya adalah orang-orang farmasi. Nah, ahli-ahli hadis yang kerjanya meriwayatkan hadis, meneliti hadis zaman itu, mereka itu ta'obahnya seperti ahli-ahli farmasi yang menyediakan obat, tetapi yang menentukan untuk jawaban apa, itu adalah para ulama-ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya. Ini juga menunjukkan pujian dan kecerdasannya. Oleh karena itu, Imam Ahmad memuji Imam Asy-Syafi'i, insyaAllah nanti kita temukan pada pertemuan berikut, bahwa ilmu fikih itu terkunci dahulunya. Sampai datang Imam Asy-Syafi'i dibukanya kunci fikih tersebut. Artinya dahulu orang banyak memahami hadis-hadis begitu saja. Tetapi untuk menjabarkannya kurang. Menyimpulkannya. Sampai datang Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang wara', yang bertakwa. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Ibnu al-Mubarak, "Qultu li Sufyan ats-Tsauri." Aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, "Ma ab'ada Abu Hanifah 'anil ghibah." Alangkah jauhnya Abu Hanifah dari ghibah. Menggunjing. Imam Abu Hanifah tidak pernah menggunjing. Ma sami'tu yaghtabu aduwan lahu. Saya tidak pernah mendengar Imam Abu Hanifah menggunjing musuhnya, apalagi kawannya. Apalagi saudaranya. Menggunjing musuhnya saja dia tidak pernah terdengar oleh para ulama. Bagaimana pula mau menggunjing orang-orang yang tidak dimusuhinya. Begitulah. Dia menjaga lisannya karena dia tidak banyak berbicara. Berbicara-bicaranya adalah zikir, ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, mengembalikan yang halal, menjelaskan yang haram. Itu dia. Lalu apa kata Sufyan ats-Tsauri? Wallahi huwa aqal min an yusallita ala hasanatihi ma yadhhabu biha. Demi Allah, Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang berakal. Dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang menghapus kebaikan-kebaikannya. Karena ghibah itu akan menghapuskan kebaikan. Kebaikan sholat kita yang banyak, pahala puasa kita, zakat kita, haji kita itu akan lenyap nanti di hari kiamat kalau kita banyak menggunjing orang. Karena kebaikan tersebut apabila orang tersebut tidak ridho akan diambil oleh Allah diberikan kepada orang yang kita zalimi, yang kita gunjing tadi. Ini maksud para ulama tadi. Orang yang berakal, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghapus kebaikannya. Imam Abu Hanifah menurut sebagian riwayat menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Bayangkan kaum muslimin, kaum muslimat, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Berarti 1 hari beliau membaca Al-Quran 10 juz. Berapa juz kita baca? Tidak sampai 10 lembar. Tidak sampai mungkin 10 halaman kita baca sehari. Bulan puasa ini, kaum muslimin dan muslimat, kesempatan bagi kita untuk bisa meneladani para ulama tersebut. Kalaupun tidak bisa, kita seperti Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Jadilah sebulan ini khatam 3 kali itu sudah Alhamdulillah. Sebulan, oh masih banyak juga itu 3 kali ya. Satu kali Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, ujian dan cobaan terberat yang dialami oleh Abu Hanifah. Sehingga beliau wafat karena itu. Khalifah di masanya, Khalifah Al-Mansur, meminta Imam Abu Hanifah menjadi qadhi. Tunggu dulu wahai saudara-saudariku. Jangan pahami qadhi di masa itu sama dengan qadhi hari ini. Qadhi hari ini tukang nikahkan orang. Qadhi di zaman itu sama dengan Mahkamah Agung. Hakim besar. Segala permasalahan itu dia yang memutuskan. Itu qadhi di zaman dahulu. Qadhi, mahkamah. Mahkamah agung itu qadhi. Hakim agung. Nah, dia diminta oleh khalifah menjabat sebagai qadhi di masa itu berkali-kali. Tapi dia menolak. Dia tidak mau sampai dia dicambuk, disiksa. Tapi dia tidak juga mau menerima. Bagi Imam Abu Hanifah, yang kotor itu tidaklah kemilau. Bagi Imam Abu Hanifah, yang buruk tetaplah buruk. Yang syubhat tetap syubhat. Dan dia takut dirinya ternodai dan tercemar karena itu. Ada sebagian ulama yang dahulunya bisa tegas menyampaikan kebenaran, menegakkan al-haq, ketika sudah mendapatkan jabatan akhirnya tidak sanggup lagi untuk itu. Karena sudah terkekang, tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan kebenaran. Karena jabatan dan kedudukannya. Banyak hal-hal yang harus dijaganya. Nah, Imam Abu Hanifah menghindari hal itu salah satunya. Berkata Imam Abu Hanifah kepada Khalifah Al-Mansur. Ketika dia ditawari menjadi qadhi, apa kata Imam Abu Hanifah? Hai Khalifah, aku tidak pantas untuk menjabat. Apa kata Khalifah? Bal anta kadzib, anta tasluh, kamu bohong. Kamu itu pantas untuk menjadi qadhi, kamu bohong. Apa kata Imam Abu Hanifah? Lihatlah wahai Khalifah, saya ini kan pembohong. Seorang pembohong itu tidak pantas menjadi khalifah. Kan engkau sendiri yang mengatakan saya itu pembohong, kadzib. Kenapa engkau pilih saya menjadi khalifah? Khalifah akhirnya terdiam juga karena itu. Lihatlah kecerdasan Imam Abu Hanifah bermain kata-kata. Ketika khalifah mengatakan, meminta dia menjadi qadhi, dia berkata, ya khalifah, ana la asluh, saya tidak pantas. Apa kata khalifah? Karena dia tahu Imam Abu Hanifah itu layak. Bohong kamu. Kadzib, anta tasluh lil qadha. Kamu pantas untuk menjadi qadhi. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ara'i, anta taqulu ani kadzab, fa inni la asluh lil qadha. Lihatlah, engkau katakan saya ini pendusta, pendusta tidak pantas menjabat jadi qadhi. Kemudian diulang lagi. Berapa waktu setelah itu dipanggil lagi dia ke istana, ditawari lagi untuk menjadi qadhi. Dia menolak juga. Akhirnya dia dipenjara. Lalu dia dipenjara, kemudian diseret ke depan umum. Setelah itu beliau dicambuk di hadapan umum, lalu dibebaskan dari penjara, tetapi dilarang berfatwa dan dilarang mengajar. Sampai seperti itu dengki dan marahnya pemimpin karena begitu kuatnya Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Abu Hanifah dipekerjakan, dipaksa bekerja untuk membangun tembok Baghdad. Dan dia menerima asal dia tidak menjadi qadhi. Karena ulama itu orang-orang yang memiliki prinsip. Dan begitulah seharusnya seorang muslim hidup dengan prinsip, bukan orang yang tidak memiliki prinsip terombang-ambing mengikuti fitnah dan syubhat. Allah tabaraka wa taala memberikan prinsip kepada kita, wa in tuti aktsaru min fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya manusia akan menyesatkanmu. Hiduplah dengan prinsip. Prinsip itu adalah kebenaran. Pegang teguh kebenaran kapan dan dimanapun. Ambil dia dari siapapun datangnya. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah dipaksa bekerja membangun tembok Baghdad sampai akhirnya dia wafat karena itu. Ketika Imam Abu Hanifah merasa dia akan wafat, dan ketika itu dia bekerja, dia merasa dirinya akan wafat, dia berhenti bekerja, lalu sujud, dan ketika sujud itulah dia wafat. Dia tahu dirinya akan wafat, lalu dia sujud, dan dia wafat dalam kondisi sujud tersebut pada tahun 150 Hijriah. Subhanallah. Khalifah Al-Mansur setelah itu menyesal. Sampai-sampai dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, man ya'dzuruni min Abi Hanifah hayyan wa mayyitan. Siapa yang bisa menjaminkan maafku untuk Abu Hanifah hidup dan mati? Dia menyesal. Lihatlah wahai saudara-saudariku, kekalahan para ahli-ahli dunia di hadapan ahli ilmu, ahli agama. Lihatlah kekalahan jiwa dan mental mereka, dan lihatlah kemenangan para ulama dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Sekalipun zahirnya dilihat oleh manusia dia kalah, tetapi dia menang. Akhirnya khalifah menyesal, sampai-sampai dia dihantui oleh ketakutan. Menyesal telah menyebabkan sang imam besar itu wafat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Abu Hanifah melahirkan ulama-ulama besar di masa itu, di antara murid-murid beliau yang terkenal yaitu Qadi Abu Yusuf. Qadi Abu Yusuf ada murid-murid terkemukanya. Murid yang paling terkenal dari murid Abu Hanifah. Dan Qadi Abu Yusuf, pakai Qadi karena dia akhirnya beliau menjabat Qadi. Dan Qadi Abu Yusuf ini di zaman Harun al-Rashid. Di zaman Harun al-Rashid, dan Harun al-Rashid salah seorang khalifah yang dekat dengan ilmu, yang mencintai para ulama dan memerangi bid'ah. Murid-murid beliau, murid-murid Imam Abu Hanifah yang tersebar ke seluruh pelosok negeri Islam ketika itu, berdakwah menegakkan Islam lebih dari 700 orang ulama yang menjadi ulama. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang berhasil menjadi ulama lebih dari 700. Ada yang pulang ke dari Afghanistan, ada yang ke Bukhara, ada yang ke India. Oleh karena itu penyebaran mazhab Imam Abu Hanifah itu sampai sekarang banyak di daerah itu, di daerah Rusia, di daerah India, kemudian juga di daerah Cina, daerah-daerah itu banyak penyebaran mazhab Abu Hanifah. Karena asalnya Imam Abu Hanifah tadi kita sebutkan dari Persia. Jadi murid-muridnya banyak datang dari sana. Kemudian muridnya yang lain, di antara murid-muridnya yang lain yang terkenal, Qadi Abu Yusuf itu wafat tahun 158 Hijriah. Sedangkan muridnya yang lain yang terkenal di antaranya Ibrahim bin Tuhman, wafat pada tahun 163 Hijriah. Beliau ini salah seorang murid Imam Abu Hanifah yang cukup keras terhadap ahli bid'ah, khususnya melawan Jahmiyah. Sampai-sampai diceritakan Imam Ibrahim bin Tuhman, murid Imam Abu Hanifah itu, menunda hajinya khusus untuk membantah Jahmiyah dan menjaga din. Oleh karena itu beliau sibuk mengarang kitab-kitab membantah paham Jahmiyah ketika itu. Sampai beliau tidak menunaikan haji karena itu. Karena dia melihat ini lebih penting. Kalau dia pergi, karena haji zaman dulu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, karena berjalan kaki, naik onta, bukan dekat. Oleh karena itu dia tunda perjalanan haji dia untuk mengarang buku membantah ahli bid'ah tersebut. Itulah perjuangan para ulama. Kemudian di antara ulama murid-murid dia yang terkenal juga, yaitu Zufar Ibnul Huzail. Zufar Ibnul Huzail. Kemudian murid beliau yang lain yang cukup terkenal juga, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Ini salah seorang murid beliau yang berasal dari Arab dan semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. 189 Hijriah wafatnya. Berasal dari Damaskus. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah belakangan, kitab-kitab mazhab Abu Hanifah yang dipegang, yang dijadikan standar dan rujukan adalah karya-karya Muhammad Asy-Syaibani ini. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang terkenal menjadi murid Imam Abu Hanifah. Kita cukupkan sampai di sini. Dan biografi beliau ini saya sarikan dari beberapa kitab, di antaranya Siyar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi, Qiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi juga, Sifatul Safwah karangan Ibnul Jauzi, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi oleh Ibnu Abdul Bar, Al-Intiqa oleh Ibnu Abdul Bar, dan juga Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim. Silakan kaum muslimin dan muslimat yang ada pertanyaan dalam masalah apa saja, khususnya masalah kita ini, silakan ajukan pertanyaan, insyaallah kita jawab. Memang ayahnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ulama dalam mazhab Hanafi. Karena kan di daerah Eropa Timur, maksud Eropa Timur Albania itu, mazhab yang berkembang mazhab Hanafi juga. Dan salah satu yang dikritik oleh Syekh Al-Albani kepada ayahnya karena ayahnya sholat di kuburan. Nah, itu bukan mazhab Abu Hanifah. Bukan mazhab Abu Hanifah. Karena ayahnya ini mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Karena Imam Abu Hanifah sama seperti ulama-ulama yang lainnya, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, menjauhi bid'ah, bahkan mencegah bid'ah. Tetapi itu adalah, itu dianut oleh ulama-ulama setelahnya, yang jauh setelahnya, yang melenceng. Seperti sekarang ada mereka mengaku mazhab Syafi'i, tapi juga melakukan bid'ah, bid'ah-bid'ah yang ternyata bertentangan dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, seperti itu juga lah ulama-ulama yang ada belakangan mengaku mazhab Hanafi, tetapi ternyata banyak sekali amalan-amalannya tidak sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Nah, seperti itulah. Jadi ayahnya itu mengamalkan itu, tapi bukan itu mazhab Abu Hanifah. Karena itu sudah melenceng dari mazhab atau manhaj konsep beragama Imam Abu Hanifah. Allahu a'lam bissawab. Dan memang di daerah India, itu kan banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Di Cina, daerah Rusia, Persia, Irak, itu ya, orang-orang Syiah kan banyak mengagungkan kuburan-kuburan berlebihan. Allahu a'lam bissawab. mazhab Abu Hanifah. Iya, dalam fikih. Maksudnya dalam fikih. Memang oleh karena itu kalau ada kaum muslimin yang ikut jamaah tabligh lalu pergi dia khurut ke apa namanya ke India, Pakistan, cara salat mereka rata-rata berubah mengikut mazhab di sana. Karena mazhab Abu Hanifah kalau salat mereka kadang tangannya begini aja. Tidak bersedekat. Ya, tidak bersedekat lurus saja. Nah, ini pendapat beliau, tetapi itu lemah. Seperti tadi kan Imam Abu Hanifah berkata idza sahih al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis telah sahih itulah mazhabku. Mungkin itu tidak sampai kepada dia hadis tentang ini sehingga beliau berpendapat seperti itu. Atau asal-asal aja begini dia. Ada yang begini ya, orang-orang banyak dari sana atau seperti itu. Yang jelas berubah cara mereka dan memang mazhab Abu Hanifah seperti itu. Allah, kalau dalam masalah fikih itu memangnya. Silahkan yang lainnya. Apakah bid'ah seperti syiah dan lain-lain mulai berkembang pada zaman Abu Hanifah? Bagaimana usaha Abu Hanifah menentang para bid'ah tersebut? Bid'ah-bid'ah tersebut, sebagian bid'ah tersebut muncul di akhir-akhir masa sahabat. Seperti Qadariyah, mazhab Qadariyah itu muncul ketika para sahabat masih ada. Oleh karena itu di dalam hadis sahih Muslim ada diriwayatkan Abdullah bin Umar, disampaikan kepada Abdullah bin Umar ada orang yang mengingkari qadar Allah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Lalu diriwayatkannya hadis dari ayahnya Umar bin Khattab yang menyebutkan tentang Jibril bertanya tentang keimanan itu, tentang tiga perkara. Salah satunya rukun iman yang ada di situ, antu'mina bil qadari khairi wa syarri, beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Kemudian Syiah juga muncul di akhir-akhir masa sahabat, di masa Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah membakar sekelompok Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib Syiah itu ekstrim. Bahkan sekarang pun masih ada yang ekstrim. Mereka menganggap wahyu Jibril itu salah alamat. Seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi salah alamat kepada Nabi Muhammad. Itu bukan omong kosong, sekarang pun ada. Salah seorang jamaah kita menceritakan dia punya adik yang pergi haji lalu bertemu dengan orang Iran yang pandai berbahasa Inggris, lalu mereka berkenalan, lalu mereka juga melanjutkan komunikasi itu melalui email, chatting dan segala macam. Di situ orang itu mengajarkan paham-pahamnya. Salah satu yang diceritakan oleh adiknya tersebut, orang Syiah itu, orang Iran tersebut mengatakan, sesungguhnya kita tuh sama, hanya sedikit saja perbedaannya. Di antara yang berbeda itu, kalau kami orang Syiah menganggap Jibril itu salah alamat, seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas menyimpang. Jelas menyimpang. Mereka menyamakan malaikat itu sama seperti manusia pula, pakai salah alamat, lupa dan segala macam. Adapun usaha Abu Hanifah, salah satunya tadi sudah kita jelaskan, dia mengarang buku. Mengarang buku karya-karya ilmiah untuk membantah. Begitu juga murid-murid mereka, murid-murid Imam Abu Hanifah. Berdialog, mengarang karya-karya ilmiah, buku-buku, dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin untuk membantah pemahaman-pemahaman para ahli bid'ah tersebut. Bahkan yang lebih keras lagi adalah murid Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf. Qadi Abu Yusuf ini dipercaya oleh Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ini khalifah yang mencari-cari aliran-aliran sesat. Pernah suatu ketika ditangkapnya seorang zindik. Orang zindik itu munafik-munafik yang mengaku muslim tetapi sengaja menyebarkan paham-paham sesat. Ditangkap, lalu dipanggilnya Qadi Abu Yusuf, dimintanya Qadi Abu Yusuf berdebat dengan orang zindik tadi. Apa kata Qadi Abu Yusuf? Ya Amirul Mukminin, orang ini tidak pantas untuk diajak berdebat. Minta dia taubat 3 kali. Kalau dia tidak taubat, pedang. Begitu saja Qadi Abu Yusuf. Orang ini tidak pantas lagi karena kekufuran dia untuk diajak berdebat. Ini suruh saja dia bertobat. Dia sudah jelas sesat, sudah jelas salah, untuk apa lagi berdebat. Suruh dia bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, hukum pancung. Sampai seperti itu murid Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf. Nah, Qadi Abu Yusuf berbeda dengan gurunya. Kalau gurunya dulu menolak, mungkin gurunya melihat khalifah itu tidak bisa diajak bekerja sama. Mungkin itu kebijakan-kebijakan Abu Hanifah. Sementara Qadi Abu Yusuf, dia melihat Harun Ar-Rashid ini bisa berjuang bersamanya. Dan ternyata memang seperti itu. Ternyata memang seperti itu. Dan Harun Ar-Rashid mematuhi apa yang difatwakan oleh Qadi Abu Yusuf. Nah, jadi hal tersebut ada juga sebagian ulama yang dekat kepada pemerintah karena ketika dia melihat memungkinkan dia untuk menegakkan kebenaran, itu juga boleh. Insyaallah besok kita akan membahas Imam Malik, Imam Kota Madinah. Imam Ahlul Madinah. Jadi besok kita akan bersama Imam Ahlul Madinah bersama pelajaran-pelajaran keteladanan yang kita petik. Sampai di sini wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.